Selamat datang di pasukan cantik TM. Emang lagi cantik. Inilah saatnya Udin WMS akan berkolaborasi dengan DJ Arjun The Modis Production. TM Remixer. Jangan lupa subscribe pasukan cantik TM The Best.